bersimpuh di dalam doa untuk damai cinta di dunia. Berganti rembulan dan gemintang yang berdiri berdampingan bagai mahkota. Senja memerah di cakrawala, membenamkan mentari yang luka. Bagaikan rembulan dan gemintang yang berdiri berdampingan, kita selamanya. Bersama kan ada